Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fi darain amin. Dhakara Suyuti fi khumasihi anna thawab as-sadaqati khamsatu anwa'in. Wahidatun bi ashratin wa hiya ala sahihil jism. Wa wahidatun bi tis'in wa hiya ala al-a'ma wal mubtala. وواحدة بتسعمائة وهي على ذي قرابة محتاج وواحدة بمائة ألف وهي على الأبوين وواحدة بتسعمائة ألف وهي على عالم أو فقيه. إمام السيوطي رحمه الله, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Khumasih bahwa pahalanya sedekah itu ada lima macam. Pahala sedekah itu ada lima macam. Ada satu sedekah pahalanya 10. Satu sedekah pahalanya 10. Itu kepada orang yang sehat badannya. Jadi kita sedekahkan kepada orang yang sehat badannya. Itu pahalanya 10. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan, melakukan satu kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsalihha, 10 kebaikan yang sama. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kebaikan yang sama dari apa yang ia kerjakan. Nah, itu ketika kita apa? Bersedekah kepada orang yang sehat badannya. Ada orang yang sehat badannya, mampu bekerja, bisa berjalan, enggak ada kendala, kemudian kita sedekahi dia. Nah, ini kita mendapatkan 10. Wawahidatun bitis'in wahiyya ala la'ma wal mubtala. Beda lagi pahala kalau kita berikan kepada orang yang tertimpa musibah. Orang yang tertimpa musibah, orang yang buta. Orang yang tertimpa musibah itu bisa jadi dia mampu bekerja, bisa bekerja, akan tetapi sedang mengalami masalah sehingga gak mampu, tidak bisa bekerja, gak fokus, bingung. Misalnya apa, rumahnya runtuh, mau gak mau dia gak bisa bekerja, membersihkan rumahnya, membenarkan rumahnya, mau gak mau akhirnya dia apa, gak bekerja. Baik itu yang kebanjiran, baik itu yang tertimbun longsor dan semisalnya kebakaran dan yang lain lainnya. Lah ini mubtala. Loh, dia sehat badannya, mampu bekerja, tapi saat mendapatkan musibah, mau tidak mau dia meninggalkan pekerjaan untuk membenarkan, membereskan rumahnya yang sedang hancur, yang sedang tertimbun dan yang lain sebagainya. Kan gitu. Lah ini mubtala. Ada yang mubtala juga orang yang memang gak bisa bekerja, cacat fisiknya. Nah, itu termasuk orang yang mubtala. Atau membantu orang yang buta. Orang buta ini dia bisa bekerja tapi gak maksimal, dan hasilnya pun mungkin gak bagus. Hasilnya pun gak bagus. Kenapa? Dia bekerja tanpa melihat. Nah, ini ketika kita bersedekah kepada mereka, ini pahalanya apa? 90. Ya, kita bersedekah kepada mereka, pahalanya 90, lebih besar. Ya, lebih besar daripada ketika kita bersedekah kepada orang yang sehat badannya. Wa wahidatun bitis'imi'atin. Ada satu sedekah pahalanya itu malah 900. Kalau tadi 90, ini 900. Kepada siapa? Kepada kerabat, dzikorabatin, kepada kerabat yang dekat, muhtajin yang membutuhkan. Kerabat dekat yang sedang membutuhkan. Nah, karena memang afdhalus shadaqah itu kepada kerabat. Afdhalnya sedekah itu pertama kepada kerabat yang dekat. Lah ketika kita sedekahkan kepada mereka saat mereka membutuhkan, pahala sedekah kita itu 900. Wa wahida bi mi'ati alfin wa hiya 'alal abawain. Satu sedekah pahalanya 100.000. Ketika kita bersedekah kepada kedua orang tua, ayah atau ibu. Wa wahidatun bi tis'i mi'ati alfin, satu sedekah 900.000. Ini lebih besar dari sebelumnya. Yaitu kepada siapa? Kepada alim au fagih, kepada orang yang alim atau orang yang ahli fikih. Ada tingkatan. Ada tingkatan, afdolnya sedekah itu kepada siapa? Nah, kalau kepada ini pahalanya 10, kalau kepada ini pahalanya 90, kalau kepada ini 900, kalau kepada ini 100.000, kalau kepada ini 900.000. Nah, kalau kepada tadi orang yang sehat 10. Kenapa? Loh, karena dia masih bisa memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Sehingga dia mendapatkan orang yang bersedekah kepada orang tersebut 10. Tapi kepada mubtala atau akma, orang yang tertimpa musibah ataupun orang yang buta, dia mendapatkan 90, lebih gede. Kenapa? Karena membantu orang yang benar-benar gak mampu untuk bekerja, atau orang yang gak bisa bekerja. Sehingga pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada dia lebih besar. Kenapa kok bisa lebih besar? Karena lebih menyenangkan hatinya, lebih mengembirakan. Bukan hanya karena sedekahnya, tapi lebih menyenangkan. Bagaimana orang yang tertimpa musibah, dia dalam keadaan susah dibantu, pasti bahagia dia, pasti senang. Lah pahalanya double. Selain pahala sedekah, juga pahala menyenangkan, mengembirakan. Lah kepada orang yang kerabat lebih lagi. Kenapa? Karena ada lebih memperikat, memperkuat tali persaudaraannya. Kerabat, kerabat yang dekat lebih memperkuat lagi. Karena memang yang harus lebih kita perhatikan sebelum orang lain, mereka. Lalu kemudian kita berikan kepada mereka, loh ini alangkah baiknya. Sebagaimana ketika istrinya Ibnu Mas'ud mau bersedekah kepada orang lain, katanya Ibnu Mas'ud, lah kalau kamu mau sedekah, yang paling afdol buat kamu sedekah kepada suami kamu atau anak-anak kamu. Gak mau, maunya ke orang lain. Datang ke Rasulullah, hanya katanya Rasulullah, yang dikatakan oleh suamimu itu benar. Sedekahnya kamu kepada suamimu atau kepada anakmu itu jauh lebih afdal daripada sedekahnya kamu kepada orang lain. Masa dibiarkan suaminya enggak punya uang atau enggak punya usaha sehingga butuh modal, malah istrinya memberikan kepada orang lain, lah berikan kepada suaminya. Bisa dijadikan modal atau yang lain sebagainya, akhirnya bisa menafkahi kepada dia, kembali lagi kepada kepadanya. Kembali lagi kepada kepadanya. Lah itu. Lah kepada orang tua, jelas orang tua mengasuh kita, mendidik kita, mengajari kita, ya, membantu kita sejak kita di dalam kandungan sampai kita lahir dan besar. Kemudian kalau kita punya, bisa, ya alangkah baiknya ketika kita berikan kepada mereka. Dan itu diantara tanda baktinya kita kepada mereka, balas budinya kita kepada mereka. Mereka dulu mengeluarkan untuk kita, sekarang kita keluarkan untuk mereka. Loh, satunya seperti 100.000. Tapi kalau kepada orang alim, orang yang faqih, jauh lebih besar. Kenapa? Karena orang alim, orang faqih ini akan membuat kita mendapatkan pahalanya itu terus, tidak akan pernah berhenti. Karena orang alim, orang faqih, gak mungkin uang yang mereka punya, uang yang mereka miliki itu untuk sebatas makan pribadinya. Wes tek mari beres, enggak. Pasti dia gunakan untuk kebaikan yang lainnya. Mungkin untuk membantu fuqara'ul masakin, mungkin untuk membantu anak-anak yatim dan semisalnya, makanya lebih besar. Atau mungkin dijadikan untuk beli pulpen, mencatat satu kebaikan demi kebaikan. Atau dibelikan kitab untuk memahami ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, dia mendapatkan pahala lebih. Makanya pahalanya jauh lebih besar. Karena itu kalau kita bersedekah ini, kita harus bisa melihat benar sedekah itu kepada siapa aja, tapi yang paling besar, yang paling utama, yaitu yang harus kita perhatikan supaya kita enggak hanya mendapatkan sedikit tapi kita mendapatkan besar. Yasulu 'alal insan idza kanatil mu'awanatu fi bina'i masjidin aw siqayatin walau kana fi hadasyan asuru 'alaihi li'annahu yukhadzil 'alaihi syaitan. Yasulu 'alal insan idza kanatil mu'awanatu fi bina'i masjid aw siqayah. Jadi mudah bagi manusia kalau saling tolong, saling bantu di dalam membangun masjid atau tempat minum. Nah, kalau di sini mungkin enggak ada. Tapi kalau di Timur Tengah itu hampir di setiap jalan, apalagi luar kota, itu pasti ada tempat minum. Tempat minum, ada yang bangun tempat minum, kemudian siapapun yang mau ngambil air minum di situ bebas. Mungkin orang perjalanan jauh mau berhenti minum di tempat itu pasti ada. Ya. Nah, kalau mungkin kita di Saudi mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah itu pasti ada tempat minum yang disediakan. Ya, bahkan bukan hanya sekedar minum biasa, ada mesin yang dingin dan tawar atau anget biasa ya, di jalan-jalan. Nah, mungkin kalau saling tolong, saling bantu di dalam membangun masjid atau tempat minum mudah. Tapi kalau di dalam dakwah, walau kana fi hadasyan, kalau misalnya di dalam urusan apa yang kita perbuat itu ada urusan dakwanya, artinya lillahi ta'ala, ya, tidak disebut namanya, asuro alai berat, sulit. Karena itu ada orang yang datang kepada Abdullah Haddad ingin bangun masjid. Ingin bangun masjid. Abdullah Haddad tanya, Abdullah Haddad berkata kepada dia, kalau kamu mau bangun masjid, ikhlaskan niatmu, luruskan niatmu dulu. Oh, saya ikhlas. Saya ikhlas. Nah, kalau memang kamu ikhlas, gimana kalau masjid itu dibangun tapi namamu tidak ada sama sekali disebut di dalamnya. Oh, ini dari fulan, ini yang mewakafkan fulan atau apa. Loh, jangan. Masa nama saya tidak disebut yang mewakafkan atau apa. Loh, berarti tidak ikhlas. Berarti tidak ya ikhlas, luruskan. Buat apa kamu membangun masjid kalau tidak ikhlas. Sama orang, itu berat. Lah kalau orang bangun, bantu, tidak disebut, bisa. Oh, itu sulit. Sulit. Tapi bangunnya mudah, orang punya duit, bangun, gampang. Coba lihat orang yang punya duit, bangun masjid, merapikan rumah, apa, musola, gampang, duitnya banyak. Mudah, bagi-bagi duit untuk membangun masjid, gampang, mudah. Tapi kalau untuk keikhlasannya, sulit, berat. Kenapa? Karena setan menipunya, karena di dalamnya itu ada tipuan. Setan menipunya, setan membohonginya, setan membodohinya. Nah, karena itu kita harus ikhlas di dalam segala perbuatan. Begitu juga di dalam bersedekah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.